pernah tahu apa yang serasa. Dan kau sebarubah jauh terasa seperti yang biasa. Kau pecahkan mimpi dan angan. Air sudah bajangan. Tolong lepaskan tangan dan biarkan saja laneh. Sumpah tak sutara kuat sekali ya sayang. Lihat kau di dia sepu air mata berlinang. Biar tak pergi terlalu semau tahan-tahan. Sapu hati su hancur untuk kesekian. Dan sutra bisa saya dapatkan cinta yang kau berikan. Hati mi tertekan. Sumpah neh kau tinggal abu ditipu terus. Dimana semua cinta yang kau beri tulus. Semerenung akan hati yang telah sapu. Sepun bingung dengan kau pun tinggal laku. Semua berubah dimana kau ku figur. Mimpi su hancur samundur rasa su tak kubur. Yeah baby listen. Hai sayang kesedihan lagi sesangat capek letih lelah lesu sekali. Saya mohon hentikan hapuskan habiskan semua ini. Asa bosan dengan kau buka lakuan. Jangan kau tanya semua cinta dalam angan. Lepas tangan terus tolong lupakan. Pergi sudah masing-masing cari jalan. Saya ingat su memang itu kau pun ciri khas. Ada yang lebih baik jadi sepun kau lepas. Ay, biar sudah cara lama kau pakai. Bila nanti jumpa lagi menyangkal saja kapai. Okay, langsung saja pada intinya. Saya ikut kau pun mau jika itu baik adanya. Lama-lama ingat ini juga setra bisa. See you next time girl. Sekarang torang harus pisah.